syair indahmu menenun kasih dalam sepi yang terasing. Saat kau pergi lemasku bila tiadamu. Jauh terbawa lukisan hatimu hilang mencari di mana kau pergi. Tinggal aku menahan luka ini sampai harus ku pergi. Engkau bagaikan bintang-bintang di angkasa. Hanya mampu melihat kamu yang terbiar. Walaupun sakit, walaupun pedih tak berdaya. Berjalan tenang menghampiri persisiran. Melakar namamu di sisi pasir pantai. Pastinya hilang, tidak rasaku kepadamu.